Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nashkuruhu wa nahmaduhu wa yursilu rasulahu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rahmat itulah akan membawakan kehidupan kita yang gemilang. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami cintai, kembali lagi kami mengudara melalui siaran penyejuk iman supaya kita terus dapat merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolong kamu, hai orang-orang yang beriman, di medan pertempuran yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Firman Allah atas yang sudah kita bacakan ini adalah menunjukkan bahwa kemenangan yang diraih merupakan pertolongan Allah semata, bukan karena yang lain. Hal ini terbukti dengan banyaknya pertolongan Allah di tempat-tempat yang berbeda, yaitu dengan mengatakan mawatin dalam bentuk jamak tempat tinggal manusia di muka bumi ini. Ini setiap orang mencari tempat untuk tinggal bersama dengan keluarganya, dan tempat tinggal itu disebut dengan waton. Maka ketika Allah berfirman, naqad nasarakumullah fi mawatina katsirah, sudah banyak tempat-tempat kita lalui, manusia itu tersebar di mana-mana. Tapi Allah sudah mengatakan mawat laqad nasarakumullah, artinya dalam ayat ini Allah sudah banyak menolong, telah banyak menolong umat Islam di berbagai tempat. Bisa jadi ini tempat pertempuran, tempat pengajian, tempat yang lain-lain, atau seluruhnya. Pertolongan ini yang dimaksud ini adalah pertolongan dalam peperangan melawan musuh, seperti dalam perang Badar, seperti dalam perang Hudaybiyah, perang Bani Nadir, perang Ahzab atau Khandaq, dan pembebasan kota Mekah. Semua itu tempat-tempat di mana Allah menolong pasukan Muslim. Ayat ini memang berkenaan dengan hal itu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya Allah mengatakan laqad nasarakumullah fi mawatina katsirah, ini menandakan Allah akan selalu terus menolong. Jadi perkataan laqad nasara itu bukan mengartikan artinya terdahulu saat sapiar. Bukan telah. Artinya sudah lalu, dalam arti kata pertolongan itu tidak datang. Tapi ini adalah menandakan dulu saja Allah menolong, sampai saat ini Allah pun akan menolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dapat dilanjutkan Ustaz Sapir ini, bagaimana peperangan Hunain itu terjadi walaupun banyak jumlahnya tapi tak bermanfaat kata Allah melalui firman-Nya ini. Apa maksudnya Ustaz Sapir? Di mana ketika kita melihat bahwasannya ayat ini banyak jumlah pasukan muslimin dalam peperangan itu menjadikan perhatian khusus dalam ayat ini. Adapun dalam peperangan lain seperti perang Badar, Futuh Mekah, dan Allah menyinggung masalah peperangan yang tidak mempermasalahkan jumlah sebagaimana dalam ayat ini, Sebab dalam perang Hunain tersebut umat Islam sombong dan lupa diri karena jumlah mereka itu besar. Dengan demikian perang Hunain ini memiliki arti dan makna tersendiri bagi umat Islam. Kejadian ini menjadikan perhatian khusus disebabkan karena keangkuhan mereka akan jumlah yang besar sehingga Allah menegur kesombongan mereka. Mungkin perhatian kita menjadi lebih terfokus pada penggandengan dengan keterangan tempat dan keterangan setelah Allah menyebutkan kata mawatin yang menunjukkan tempat. Dia juga menunjukkan dan menyebutkan hari perang Hunain yang menunjukkan waktu. Itulah disebutkan kesesuaian dalam istilah Arab. Oleh karenanya, selama golongan yang lain dan kafir, maka kelompok yang pertama adalah mukmin. Akan tetapi kata mukmin dihapus dengan kata kafir telah menunjukkan kepadanya. Dan selama kelompok mukmin ini berjihad di jalan Allah, maka orang-orang yang berjuang di jalan setan, dalam ayatnya tidak disebutkan berjuang di jalan setan, sebab kalimat yang berjuang di jalan Allah menunjukkan hal yang tersebut. Demikianlah dalamnya mukjizat Al-Quran, sehingga tidak ada kata harus dipahami sesuai dengan kemujizatannya, sehingga kita dapat memahami dengan semakna-maknanya. Disinilah Ustaz, karena kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perang Hunain itu karena apa? Umat Islam ketika itu merasa tinggi diri, sombong dengan jumlah yang besar. Maka Allah menegur mereka. Mungkin ada yang lain. Iya. Memang hal ini menjadi renungan bagi umat Islam secara keseluruhan. Artinya apa? Umat Islam pada saat ini, kalau konteks kekinian, umat Islam pada saat ini memang sangat banyak. Tapi apakah kebanyakannya itu, banyaknya umat Islam pada saat ini akan berarti, atau jangan-jangan seperti yang diceritakan Allah dalam perang Hunain tersebut, kebanyakan mereka dalam perperangan itu tidak mempunyai arti. Artinya keberadaan mereka itu sama saja tidak ada. Disebabkan apa? Disebabkan mereka itu bangga. Ajabat di sini artinya bangga mereka. Kebanggaan mereka itu berdasarkan atas kebanyakan jumlah dari mereka. Sehingga ketika saat perperangan itu, walaupun tanah yang begitu luas lebar, kata Allah di sini wadaqat 'alaikumul ardu, sempit terasa bumi yang dipijak oleh orang tersebut. Karena apa? Karena merasakan dari kesombongan mereka tersebut, Allah berikanlah azab. Padahal Allah mengatakan bahwasanya bumi ini adalah sangat luas, terbentang. Tapi karena mereka itu melanggar perintah Allah, seakan-akan dalam perperangan itu mereka itu kecil, bumi yang mereka pijak terasa sempit sehingga tak mampu lagi mereka berbuat apa-apa, sehingga mereka itu berlarianlah dari peperangan tersebut. Berarti ini menandakan Ustadz Safiar bahwasanya banyak itu belum tentu mendapatkan kualitas, kan gitu? Iya, betul. Semestinya kalau mau kita kualitas juga kuantitas juga, kan? Iya, gitu. Itu harapan kita. Nah, itu kan harapan kita, tapi nggak selamanya seperti itu berjalan. Kadang-kadang orang melihat dari banyaknya tapi mutu tidak ada, iya. Tapi ingin mempertahankan mutu juga tidak sejalan dengan apa yang mesti dijalankan. Betul. Makanya di sini Allah, kalau kita melihat pertempuran perang Hunain ini dengan peperangan Badar misalnya, itu kan sangat sedikit umat Islam, tapi kok bisa menang? Karena apa? Karena mereka orang-orang mukmin sahabat pada saat itu memang betul-betul ketakwaan mereka kepada Allah itu memang tidak bisa dibandingkan, sehingga mereka itu memang betul-betullah berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah banyak umat Islam menjadikan, malah umat Islam itu menjadi terpuruk. Maka kalau kita mengingat ayat ini, maka kita dari sekarang diingatkan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini terjadi dalam hal ini, walaupun konteks dari ayat ini adalah dalam peperangan Hunain. Kan nah, gitu Ustaz Zabir. Jadi dengan jumlah kita di Indonesia umat Islam ya, yang mayoritasnya ini, kita harus kita menjaga ya Ustaz ya. Iya. Sehingga apa? Pertolongan Allah itu tidak terbenti dengan bentuk bala yang mengecamkan kepada kita. Kita contohkan banyaknya pengangguran, kemudian tidak stabilnya ekonomi, kemudian banyaknya korupsi dan sebagainya, seharusnya umat Islam mewarnai, kan begitu ya, dalam kehidupan kita yang begitu banyak jumlah kita ini, kita harus dari sekarang ya memiliki strategi, yaitu apa, dikukuhkan keimanan itu dalam melakukan segala aktivitas. Jangan kita menyombongkan diri, akan umat Islam itu banyak di Indonesia dan sebagainya, menjadi sorotan utama yang ada di dunia ini karena banyak jumlah umat Islam di Indonesia. Tidak, pada hakikatnya ini merupakan tantangan bagi umat Islam, supaya apa, pertolongan itu datang kepada umat Islam itu sendiri, sehingga apa yang dicita-citakan baldatun thayyibatun akan terwujud ya Ustaz ya. Iya. Nah, mungkin dari sisi yang lain Ustaz bisa memberikan pencerahan nih Ustaz. Iya. Kita juga mengetahui sebetulnya ketika kita membicarakan tentang Hunain, Hunain di sini kan Ustaz Sapiar, sebetulnya itu adalah lembah. Lembah itu atau sebuah tempat keberadaannya antara Mekah dengan Taif. Taif. Nah, begitu. Kalau seorang jamaah haji itu dari Jeddah, maka nanti akan berada sebelah kanannya, kalau jalur kanan di sana akan ke Taif. Kalau langsung menuju ke Mekah. Ke Mekah. Antara itulah terjadi perang Hunain tersebut. It a'jabatkum kasratukum. Di sini dikatakan ada yang mengatakan 12.000 orang pada saat itu umat Islam dalam peperangan Hunain. Ada yang mengatakan 11.500, bahkan ada yang mengatakan 16.000 orang. Sehingga dengan banyaknya itu mereka merasakan kebanggaan, dengan banyaknya itu timbullah kesombongan. Maka dari itulah mereka itu tidak dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wadaqan 'alaikumul ardu bima rahmat. Kenapa terjadi penyempitan? Karena mereka sempit itu disebabkan oleh ketakutan diri mereka, Ustaz Sapian. Ya, di sini kita tambahkan juga Ustaz, bahwasannya ketika para sahabat tersebut masih berada di tengah perjalanan, matahari hampir tenggelam, maka sebagian sahabat mengatakan matahari akan tergelam, kita harus melakukan sholat asar terlebih dahulu, dan mereka pun sholat. Namun sebagian sahabat yang lain berpendapat bahwa mereka tidak akan sholat asar kecuali setelah sampai di permukiman Bani Quraizah. Dalam peristiwa ini, kedua kelompok sahabat tersebut memakai logika mereka karena sholat membutuhkan zarab, keterangan waktu dan keterangan tempat. Maka mereka berpatokan melaksanakan sholat asar terlebih dahulu sekalipun belum sampai ke daerah Bani Quraizah. Namun bagi yang melihat kepada bentuk tempat, maka mereka tidak akan sholat kecuali telah sampai di daerah tersebut. Kedua pendapat ini ternyata dibenarkan Rasulullah. Kejadian itu ditegaskan dalam riwayat yang disampaikan Ibnu Umar. Ya, ini kan ini kan Ustaz Sapiar adalah bentuk dari perintah Allah Subhanahu wa taala tadi. Perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah. Artinya begini, jangan kalian sholat dulu sebelum kalian sampai Bani Quraizah. Kan begitu. Ini betul. Kan terjadi pada perang Hunain. Hunain, betul. Ya kan begitu. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Terjadi ikhtilaf. Pertama mereka itu berpegang, sahabat-sahabat itu berpegang pada apa yang diriwayatkan Rasulullah, yaitu sholat itu harus pada awal waktunya. Betul. Riwayat kedua, mereka itu apa yang sudah menjadikan perintah Rasulullah pada saat ini, inilah yang dilakukan. Yeah. Maka ada yang melaksanakan ketika mereka itu belum sampai pada tempatnya itu, mereka laksanakan di situ. Dan ada yang melaksanakan sholat asar itu sudah sampai di Bani Quraizah. Nah, inilah artinya apa pengertian dari cerita ini. Pengertian dari cerita ini, sejauh mana kita dapat memaknai perintah Allah dan Rasul, sejauh itu pula lah akan kita merasakan keberuntungan. Salah satunya keberuntungan itu kita tidak merasakan takut dalam diri kita. Iya. Sehingga kita leluasa, bumi yang begitu luas dapat kita menikmati. Jangan bumi yang begitu luas tapi tak terasa kita menikmatinya. Betul. Disebabkan oleh ketakutan kita, yang mana ketakutan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah selalu memberikan sanksi kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dapat kita memaknai kehidupan kita ini dengan menghiasi kehidupan kita ini dengan firman Allah, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan di setiap tempat yang kita pijak di bumi ini. Semoga Islam tetap berjaya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.